curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo glepean. Ayo bae. Walah jan, jan tuku motor pisan tok ngene udah ngajuk ning kompang kaping bola-bali bola. Mampu padaku le yakin oleh pada ngedoli motor. Kok regane wis larang 17 juta gane. Sing jenenge mur, mur pisan larange ya jal. Satu merah bone mbok. Kok malah nganggo rafia. Lah ya jan aduh dorong dina dorong abah. Nek bengos pada lecet. Sepione kaya anu kacap ngilo nambah banget. Bane vulkanisiran. Rujine kur telu lah jan. Kok gawe maring srandel pisan ya sono ngapen kok. Jan jan. Wah, Anda tidak perlu ngajok sampai sebegitunya sahabat Yes. Terbaru dari Awas G Motor. Sepeda motor Awas G khusus go kaki nih. Ayo ge, mumpung tak siurik. Awit nom tuli babar pelotras, buru-buru motor, klik bayi pik unta, rantainya udaran, ketangga saya kasih sepul, monine, buket. Langsung bayar berbelanja sepeda motor Awas G. Pilihan modelnya pirang-pirang. Anak Awas G Ninja, Awas G Jeglongan, bote ibak ge. Awas G putune wis ngaduk, kacang tembe. Anak mading, Awas G sepur, ada diambung. Patune wis langas doyan apa kepriwe mereka. Dan Awas G kuburan perak sembahyang Tuhan nih gue mandan di Serempang. Dapatkan sekarang juga sepeda motor Awas G di dealer-dealer Awas G terdekat di kota Anda. Bonus bulan ini kami sediakan helm batrok alias helm sekang batrok. Terus sana maning gratis ganti oli telung tahun. Maksudnya olinya diganti karo TG bening on motor seger. Apa maning yang dicampur karo gesek sambal krokot gitu jan. Udah motor retrok sembarat si numpak udah dijamin lemu gue rombulan. Ayo segera hubungi dealer Awas G Cilacap sekarang juga. Sepeda motor Awas G baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut berarti jenengan sing ora tetes maca. Gue motor gitu pake malah dilamur di ya salah aturan pakai nek ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurunggo glepean. Ayo bae.